Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa misayyati a'madina. Mayyadihillah falamudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أَمَّا بَعْدُ. Fana bidina azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis ilmu ini setelah kita sekian lama menikmati liburan. Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum ayuhat talabah al-judud. Selamat datang kepada semua santri baru. Semoga keberadaan kalian di tempat ini semakin menambah barokah dan rahmat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khonabudina azakumullah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian rutin kita. Dan insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan tafsir surah Al-Isra. Kita malam ini akan mempelajari ayat yang ke-97 sampai yang ke-100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهد الله فهو المهتد. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hidayah. ومن يضلل falan tajidalahum awliya'a min dunih. Dan barang siapa yang Allah tetapkan menjadi orang yang sesat, maka engkau tidak akan mendapati mereka memiliki penolong dan pembela selain Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa. Dan pada hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan mereka, disungkurkan muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat. Setiap kali api neraka jahannam itu mulai surut panasnya. Zidnahum sa'ira. Kami tambah nyala api itu untuk mereka. Dzalika jazaohum, yang demikian itu adalah balasan untuk mereka. Bi annahum kafaru bi ayatina, dengan sebab mereka mengkufuri ayat-ayat kami. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka berkata, apakah ketika kita sudah menjadi tulang, dan menjadi hancur, apakah kita akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arba. Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya Allah mampu menciptakan langit dan bumi? Qadirun ala ayyahluqa mithlahum. Maka Allah lebih mampu untuk menciptakan yang seperti mereka. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih. Dan Allah menetapkan untuk mereka ajal kematiannya. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Fa abadzalimuna illa kufura. Namun orang-orang yang zalim itu semakin membangkang dan kafir. Qul lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Katakan kepada mereka, seandainya kalian memiliki gudang-gudang rahmat Rabbku, idzal la amsaktum khasyata infaq. Maka pasti kalian akan menahan rahmat-rahmat Rabbku tadi karena takut untuk dibelanjakan. Wa kanal insanu qatura. Dan sungguh manusia itu sangat kikir dan bakhil. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirihi. Yukhbiru ta'ala annahul munfaridu bil hidayati wal iblali. Faman yahdihi fa yuyassirhu lil yusra wa yujannibuhu lil usra. Fa yuyassirhu lil yusra wa yujannibuhu al usra. Fawal mutadi alal haqiqah. Wa may yudlilhu fayuhdilhu wa yukilhu ila nafsi. Falaha dialahu min dunillah. Wa laysa lahu waliyun yansurhu min adabillah. Hina yahsyuruhumullahu ala wujuhihim khizyan wa ihanatan umyan wa bukman la yabsuruna wa la yantikun. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah itu satu-satunya yang memiliki hak untuk memberi hidayah dan menyesatkan. Maka barang siapa yang Allah beri hidayah, maka Allah akan memberi dia kemudahan untuk perkara-perkara yang mudah dan menjauhkannya dari perkara-perkara yang sulit, dan dia dianggap telah mendapat hidayah yang sebenarnya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah akan merendahkannya dan akan membebankan segala perkara kepada diri orang itu, sehingga tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya selain Allah. Dia tidak memiliki pembela yang menolongnya dari adab Allah. Ketika Allah kumpulkan mereka semua dalam keadaan tersungkur mukanya, dalam keadaan rendah dan hina, buta, bisu, tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Ma'wahum ay mukirruhum wadaruhum jahannam allati jama'at kullaham min wa ghammin wa adzab. Tempat kembali mereka, yakni tempat tinggal dan rumah mereka, adalah neraka jahannam yang di dalamnya terkumpul setiap kesedihan, kegundahan dan azab. Kullama khabat ay tahayyat lil intifai zidnahum sa'ira ay sa'arnaha bihim la yufattaru anhumul adabu wala yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha walam yadallim humullahu ta'ala bal jazahum bima kafaru bi ayatihi wa ankarul ba'tha alladhi ahbarat bihir rusulu wa natakat bihil kutubu wa ajuzu rabbahum wa ankaru tamama kudratih. Setiap kali api neraka jahannam meredup, yakni mulai akan mati, kami tambah nyala api neraka jahannam itu untuk mereka. Kami nyalakan lagi untuk mereka sehingga adab tidak berhenti dari mereka. Mereka juga tidak dicabut nyawanya kemudian mati. Tidak diringankan adab mereka. Dan Allah tidaklah mendolimi mereka. Tapi Allah membalas mereka sesuai dengan tindakan mereka yang mengkufuri ayat-ayatnya, mengingkari hari kebangkitan yang telah disampaikan oleh para rasul dan telah disebutkan dalam kitab-kitab suci. Mereka menganggap Rabb mereka lemah untuk mengadakan itu. Mereka mengingkari kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu aidza kunna idhama wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ai la yakunu hadha li annahu fi ghayatil bu'di an uqulihim al fasidah. Mereka berkata, apakah kita ketika sudah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, apakah kita akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Artinya, hal ini tidak mungkin terjadi karena dianggap mustahil oleh akal mereka yang rusak. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa hi akbaru min khalqin nas qadirun ala an yahluqa mithlahum bala innahu ala dzalika qadir. Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, maka sudah semestinya Allah lebih mampu untuk menciptakan semisal mereka. Betul. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Padahal langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinnahu qad ja'ala dhalika ajala la riba fih wala syakka. Wa illa falau sya'a la ja'ahum bi baghtatan. Wa ma'i qamatil hujaj wal adillah alal ba'si. Akan tetapi Allah telah menjadikan waktu datangnya kiamat itu atau ajal dan tidak ada keraguan padanya. Artinya seandainya Allah berkehendak, Allah datangkan hari kiamat itu kepada mereka secara tiba-tiba. Dalam keadaan sudah iqamatul hujjah tentang adanya hari kebangkitan. Fa'abad dhalimuna illa kufura zulman minhum waftira'an. Maka orang yang zalim itu malah membangkang dan semakin kafir karena kedzaliman dan perbuatan dusta yang mereka ada-adakan. Qul lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi allati la tamfadu wa la tabid idan lam saktum khasyatal infaq ay khasyata ayam fat ma tunfiquna min ma annahu minal muhal an tafada khazainullah walakinnal insana matbu'un ala suhri wal bukhli. Katakanlah kepada mereka, seandainya kalian yang memiliki perbendaharaan rahmat Rabbku, pasti kalian akan menahannya, menyimpannya, khawatir dibelanjakan. Naam. Padahal rahmat Rabbku tidak akan habis. Tapi kalian tetap menahannya, tidak diinfakkan. Khawatir habis ketika kalian gunakan. Padahal mustahil perbendaharaan Allah bisa habis. Akan tapi manusia itu memang secara tabiat banyak yang kikir dan bahil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Setelah kita membaca ayat yang ke-97 sampai 100 dalam surah Al-Isra dan juga membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Annallaha ta'ala huwa al-mumfaridu bil hidayati wal idlali. Annallaha ta'ala huwa al-mumfaridu bil hidayati wal idlali. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk memberi hidayah hambanya atau menetapkan hambanya itu sesat. Siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, siapa yang Allah kehendaki sesat, itu adalah hak yang Allah miliki tidak ada makhluk yang memiliki hak seperti itu. Hanya Allah saja. Adapun para nabi dan rasul, itu hidayah yang mereka mampu adalah hidayatul bayan wal irsyad. Yakni tugas untuk menjelaskan, tugas untuk memberi bimbingan kepada umat manusia. Tapi kalau hidayah taufik atau menetapkan orang itu sesat, semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Al-faidatu asaniyah. Famayyahdihi fayuyassirhu lil yusra wa yujannibhu al usra fawal muhtadi alal haqiqah. Mayyahdihi fayuyassirhu lil yusra wa yujannibhu al usra fawal muhtadi alal haqiqah. Para siapa yang Allah beri hidayah, diberi taufik, maka Allah akan memberi kemudahan-kemudahan kepada orang itu untuk melakukan kebaikan. Dan akan Allah jauhkan kesulitan-kesulitannya. Dan orang itu adalah yang berhak mendapat hidayah yang benar. Nas'alullah ayyaja'alana minhum. Al-faidatu asalita. Faidah yang ketiga. Wa may yudallilhu fayukhzilhu. Wa yukilhu ila nafsihi. Fala hadiyalahu min dunillah. Wa laysa lahu waliyun yansurhu min adabillah. Barang siapa yang Allah tetapkan menjadi orang yang sesat, maka pasti Allah akan merendahkan orang itu, akan memperberat segala urusan yang baik untuk orang itu, dan tidak ada yang bisa mampu memberi hidayah orang itu. Tidak ada satupun yang mampu menolong orang itu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min haula. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang semacam itu. Nah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. May yudlilhu. Fayahsyurhum. Atau fayahsyurhu, ya. May yudlilhu fayahsyurhu ala wujuhihi atau ala wajhi may yudlilhu fayahsyurhu ala wajhihi. Khisyan wa ihanatan. A'ma wa abqam wa asam may yubalilhu fayahsyurhu ala wajhihi khisyan wa ihanatan a'ma abqam wa asam. Ini barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah akan mengumpulkan orang itu dalam keadaan tersungkur wajahnya sebagai bentuk penghinaan dan kerendahan untuk orang itu. Dalam keadaan dia buta. Dalam keadaan dalam keadaan tuli. Masya Allah ya. Naudzubillah bidzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim fihi thalathatu aqwal. Qauluhu ta'ala wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim fihi thalathatu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Ini ada tiga pendapat di kalangan ulama ahli tafsir tentang maksudnya dikumpulkan dalam keadaan di atas muka mereka itu seperti apa. Ahaduha, pendapat yang pertama, annahu yumashihim ala wujuhim. Annahu yumashihim ala wujuhihim. Wasahiduhu ma rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Wasahiduhu ma rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Min hadithi Anas ibn Malik. Min hadithi Anas ibn Malik. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhsyaru al-kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Kaifa yuhsyaru al-kafiru ala wajhi yaumal qiyamah. Qala innal ladzi amsahu ala rijlaihi fid dunya innal ladzi amsahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala ayyum siyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Qadirun ala ayyum siyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Jadi yang dimaksud nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas wajah mereka. Menurut pendapat yang pertama ialah Allah jadikan mereka itu berjalan dengan wajah mereka. Jadi kakinya di atas, ya, wajahnya di bawah. Terus jalan pakai wajah mereka. Kakinya di atas. Adapun dalil yang memperkuat pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya orang kafir pada hari kiamat nanti ketika dikumpulkan di atas wajahnya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah yang memberi kemampuan mereka berjalan di atas kedua kakinya di dunia, itu mampu. Allah menjalankan mereka atau menjadikan mereka berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Kalau di dunia jalan di atas kaki, nanti di hari kiamat dibalik jalannya di atas mukanya. Dibalik. Menjadi gini. Allah mampu. Ini ditonton oleh seluruh makhluk. Ini orang-orang kafir yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Rame-rame jalan, ya, dengan menggunakan muka-muka mereka. Sebagaimana mereka dulu bisa jalan pakai kaki, sekarang jalannya pakai muka. Sebagai bentuk apa ini? Penghinaan. Barakallahu fikum. Nah, baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Wasani, pendapat yang kedua. Annal makna wa nahsyuruhum mashubina ala wujuhihim. Annal makna wa nahsyuruhum mashubina ala wujuhim. qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pendapat yang kedua, makna dikumpulkan pada hari kiamat di atas wajah mereka adalah kami kumpulkan mereka dalam keadaan muka mereka diseret. Kalau tadi kan dibalik, yang biasanya jalan pakai kaki, ini jalan sendiri pakai wajah, ya. Makna yang kedua, versi yang kedua, ini pendapat Ibnu Abbas, dikumpulkan dalam keadaan diseret mukanya. Ya, nah. Wasalis nahsyurhum musra'ina nahsyurhum musra'ina pakai ain mubadarina nahsurhum musra'ina mubadarina qalahu Ibnu al-Ambari rahimahullah. Qalahu Ibnu al-Ambari rahimahullah. Al-Ambari pakai hamzah, ya. Pendapat yang ketiga, maksud kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas muka-muka mereka itu ialah kami kumpulkan mereka cepat-cepat, ya, dipercepat, disegerakan. Nah, jadi disuruh cepat-cepat, gitu ya. Nah, nggak boleh kelewas-kelewes. Ya, nah, atau pelan-pelan, ya, dipaksa untuk cepat-cepat kumpul. Nah, ini pendapat Ibnu al-Ambari rahimahullah. Nah, tiga pendapat yang kita sebutkan tadi saling melengkapi. Diwakili pendapat yang pertama, bahwa orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan orang-orang kafir yang lainnya pada hari kiamat nanti ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan pakai muka. Kemudian disuruh cepat-cepat jalannya. Kalau lemot diseret mukanya. Sehingga bisa kita terima semua penafsiran itu. Barakallahu fikum. Al-muhim itu merupakan bentuk khizyan wa ihanatan. Bentuk penghinaan untuk mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, al-faidah itu as-sadisah, faidah yang keenam. Qauluhu ta'ala umyan wa bukman wa summan umyan la yarawna shay'an yasurhum umyan la yarawna shay'an yasurhum wa bukman la yantikuna bihujjatin wa bukman la yantikuna bihujjatin wa summan la yasma'una syai'an yasurruhum. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, umyan wa bukman wa summan. Orang-orang kafir tadi sudah dikumpulkan dalam keadaan jalan di atas muka mereka, disuruh cepat-cepat, kalau lemot, kleos-kleos, diseret mukanya, ternyata mereka dibikin oleh Allah buta, bisu, dan tuli. Buta, mereka tidak bisa melihat pemandangan yang menyenangkan. Ya, tidak kelihatan, gelap semuanya. Dibikin bisu, mereka tidak bisa menyampaikan bantahan-bantahan atau penolakan, ya. Mulutnya langsung terkunci. Gak bisa ngomong, ya. Dibikin tuli, gak bisa mendengar sesuatu yang menyenangkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendapat dan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, al-faidatu as-sabi'ah. Qaulu ta'ala kullama khabat qala Ibnu Abbas ay sakanat ay sakanat qala al-mufassiruna wa dhalika annahum ta'kuluhum. Qala al-mufassirun wa dhalika annahum ta'kuluhum. Fa'idha lam tubaqi, baik qaf, fa'idha lam tubaqi minhum syai'an. Fa'idha lam tubqi minhum syai'an. Wasaru fahman. Wasaru fahman. Baik hak. Walam tajid syai'an ta'kuluhu. Walam tajid syai'an ta'kuluhu. Sakanat. Sakanat. Fayu'aduna khalqan jadida. Fayu'aduna khalqan jadida. Fata'udu lahum. Pakai ain. Fata'udu lahum. Qauluhu ta'ala kullama khobat. Qala Ibnu Abbasin ay sakanat. Qala al-mufassirun wa dhalika annahum ta'kuluhum fa idza lam tubqi minhum syai'a wa saru fahman wa lam tajid syai'an ta'kuluhu sakanat fa yu'aduna khalqan jadida fa ta'udu lahum. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali neraka jahanam itu khabat, yakni tenang apinya, kata Ibnu Abbas, khabat artinya sakanat. tenang apinya. Para ulama ahli tafsir mengatakan, hal itu disebabkan neraka jahanam itu memakan tubuh penghuninya. Ketika tubuh mereka sudah habis dimakan api, menjadi arang, dan api neraka tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan, maka api neraka itu menjadi tenang kobarannya. Kemudian penghuninya dikembalikan seperti semula, sebagai makhluk yang baru seperti semula, ya. Nah, setelah jadi arang kembali seperti semula, utuh lagi. Maka saat itu api neraka jahanam kembali memakan mereka. Begitu seterusnya. Jadi ketika mereka masih utuh, masuk neraka jahanam, api neraka jahanam memakan tubuh mereka itu. Sampai habis, sampai jadi arang. Ketika sudah jadi arang, kobaran api neraka jahanam tenang. Surut, ya. Nah, kemudian saat itu mereka dikembalikan lagi seperti semula. Nah, ketika sudah utuh lagi, maka kobaran api neraka jahanam kembali menyala, memakannya. Dan itu terus berlanjut, tidak pernah putus. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Nah, baik. Al-Fa'idatu As-Saminah. Faedah yang ke-8. Dhammus-sukhi wal-bukhli. Dhammus-sukhi wal-bukhli. Li'annahuma min sifatil kuffari. Alladina la yashkuruna ni'matallahi. Dalam ayat ini juga terdapat faedah tercelanya sifat kikir dan bakhil. Karena dua sifat ini termasuk sifat-sifatnya orang kafir. Yang mana mereka ini tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah dan menjaga kita semuanya dari adab neraka. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.